بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam faedah dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, atau juga dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam. Ya mana kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca penjelasan atau kalam dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menjelaskan kepada kita tentang permasalahan wudu. Begitu pula tayammum. Naam. Yang mana wudu ini merupakan syarat dari diterimanya salat seseorang, dan masuk dalamnya ialah at-tayammum, bertayammum. Yang mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, tayammum ini menggantikan wudu manakala kita tidak mendapatkan air. Naam. Disebutkan oleh Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, beliau mengatakan wa'lam أن طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء ولا تنتقد إلا بما تنتقد به طهارة الماء أو بزوال العذر المبيح للتيمم. Kata beliau Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahwasanya yang namanya bersuci dengan menggunakan tanah atau yang dikenal dengan bertayamum ini, dia menduduki posisinya bersuci dengan menggunakan air. Nah, maka kalau demikian keadaannya, kata beliau, la tantakidu illa bima tantakidu bihi taharatul ma, yang namanya tayamum ini, kalau dia itu adalah menggantikan wudu manakala kita tidak mendapatkan air, maka begitu pula pembatal-pembatal tayamum ini sama seperti pembatal-pembatal wudu. Apa-apa yang menjadikan batalnya wudu seseorang, maka itu pula yang menjadikan batal tayamumnya seseorang. Atau kata beliau, bizawalil udril mabih lil tayamum, atau yang kedua yang menjadikan tayamum itu tidak sah ialah, atau batal tayamum seseorang, manakala hilang uzur, sebab-sebab yang menjadikan diperbolehkan bagi dia untuk bertayamum. Naam. Kata beliau, faman tayammama li'adamil wujudil ma thumma wajadahu fa innahu la budda ani yatatahhara bil ma, maka barang siapa yang dia bertayamum dikarenakan tidak mendapati air. 6. Kemudian setelah itu dia mendapati air, maka kata beliau, fa innahu labudda an yatatahhara bil ma, wajib bagi dia untuk 6 bersuci menggunakan air. Yani di antara sebab yang menjadikan kita itu bertayamum ialah tatkala kita tidak mendapati air. Maka apabila kita mendapati air, sebelumnya mungkin kita telah mencari air dan ternyata tidak mendapati air, kemudian masuk waktu berikutnya airnya sudah ada, maka taharah kita menjadi tayamum kita tadi menjadi batal. Kembali kita menggunakan air. Ini kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Karena Allah taala innama ja'ala at-turaba taharatan idza udhima al-ma. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah atau debu sebagai sesuatu yang mensucikan manakala tidak didapati air. Ya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah atau debu ini sebagai sesuatu yang bisa digunakan untuk bersuci dengannya manakala tidak didapati air. Nah, maka apabila kita telah mendapatkan air, tayamum kita menjadi batal, tidak lagi kita diperbolehkan untuk bertayamum. Kenapa? Karena airnya sudah ada. Nah, hal ini sebagaimana datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-sa'idu tayyibu wudhu'ul muslim." Atau qala tahurul muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, debu yang baik yang digunakan untuk bertayamum ini merupakan wudhu'ul muslim, wudhunya seorang muslim. Atau dengan lafaz yang lain, tahurul muslim, sesuatu yang bisa dilakukan untuk bersuci dengannya bagi seorang muslim. Wa in lam yajidil ma'a ashara sinin, walaupun dia tidak menemukan air selama 10 tahun. Tidak menemukan air selama 10 tahun yang bisa digunakan untuk bersuci dengannya, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum selama itu. Kalau memang tidak menemukan air selama itu. Fa idza wajadal ma'a, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun apabila telah ditemukan air, falyamassahu basharatuhu fa inna dhalika khairun, maka hendaklah dia membasahi basharatuhu, yakni kulitnya, dengan air tersebut, fa inna dhalika khair, yakni untuk kita menggunakan air sebagai sesuatu yang bersuci dengannya, berwudu. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna dhalika khair, karena bersuci dengan menggunakan air atau berwudu ini merupakan sesuatu yang lebih baik daripada bertayamum. Nah, ini diantara adillah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita, nah, bahwasanya tayamum ini merupakan ganti dari wudu. 6. Dan apabila telah ditemukan air, maka hilanglah atau tidak sah tayamum seseorang. 6. Wa fi sahih al-Bukhari min hadis Imran ibn Husain al-Tawil, dan disebutkan dalam sahih al-Bukhari dari hadis sahabat yang mulia Imran bin Husain, hadis yang sangat panjang. Fi kisratir rajul alladhi i'tazala falam yusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Imran bin Husain berkaitan dengan kisah seseorang yang dia menjauh dari nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tidak salat bersama nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut. Faqala, ma mana'aka an tusalliya ma'ana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki tersebut, ya, apa yang menghalangimu untuk salat bersama kami? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka laki-laki itu dia mengatakan, asabani janabatun walama, wahai Rasul, sesungguhnya aku sedang junub, ya, menimpaku junub dalam keadaan aku tidak mendapati air. Ini sebab kenapa laki-laki tersebut dia tidak sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dia sedang junub dalam keadaan dia tidak mendapati air untuk dia gunakan bersuci dengannya. Taib. Faqala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada laki-laki tersebut, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Ya. Maka kalau kamu tidak menemukan air untuk bersuci dengannya dari junub yang engkau alami tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaika bis-sa'id, maka cukup bagimu untuk bersuci dengan menggunakan debu. Naam. Fa innahu yakfika, karena yang demikian itu sudah cukup bagimu. Ya. Yani sebagai ganti dari mandi junub, ya, cukup dengan kita bertayamum. Ini apabila tidak menemukan air. Naam, sebagaimana dalam kisah ini. Summa hadara al-ma fa'ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadha ar-rajul ma'an. Kemudian disebutkan dalam lanjutan hadis tersebut, tatkala telah ditemukan air, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan air tersebut kepada laki-laki yang junub tadi. Naam. Wa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afrighu ala nafsik, ya. Yani basahilah air tersebut pada tubuhmu. Yani maknanya ialah mandi dengan menggunakan air tersebut. Naam. Kata Syaikhul Utsaimin rahimallahu taala, fadalla hadha ala annahu idza wujida al-ma batala at-tayammum. Wa hadhihi walillahil hamd qa'idatun hatta indal 'amah yaqulun idza hadara al-ma'u batala at-tayammum. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala berkaitan dengan hadis ini, kisah seseorang yang dia tidak mengerjakan salat bersama Nabi dikarenakan junub. Hadis ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala menunjukkan kepada kita bahwasanya apabila telah ditemukan air, maka tayamum itu menjadi batal. Ya, tidak boleh lagi kita bertayamum. Kenapa? Karena air telah ditemukan. Sebagaimana kisah ini tadi, ketika Nabi SAW mendapati salah seorang sahabat yang dia tidak sholat bersama Nabi, ditanya, ternyata laki-laki tersebut dia sedang junub dalam keadaan tidak menemukan air. Maka Nabi SAW membimbingnya, caranya ialah dengan dia bertayamum. Naam. Kemudian setelah itu Nabi SAW menemukan air, baru laki-laki tersebut tidak lagi diperintahkan untuk bertayamum, namun diperintahkan untuk mandi dengan air tersebut. Maka dari sini kata Syekh Ibnu Utsaimin ta'ala, hadis ini menjelaskan kepada kita apabila ditemukan air, maka batula at-tayamum, tayamum itu menjadi batal. Bahkan hal ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah menjadi suatu kaidah, ya, sebagaimana disebutkan oleh mereka para ulama dengan kaidah, idza hadara al-ma'u batala at-tayammum, apabila telah ada air maka batallah yang namanya tayammum. Baik. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, amma idza lam yahdaril ma'u wa lam yazulil al-udhru, la yazalil udhru, fa innahu yaqumu maqama taharatil ma' wa la yabtulu bi khurujil waqt. Naam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, apabila seseorang yang dia itu bertayamum dan dia tidak menemukan air, taib, terus demikian keadaannya, dia sudah berusaha mencari air, tidak menemukan air, namun akhirnya dia bertayamum. Kata beliau, tayamum tadi yang dia lakukan ini sebagaimana dia bersuci dengan menggunakan air, sebagaimana wudunya dia. Naam. Maka tayamum dia itu tidak batal dengan keluarnya waktu sholat. Ya, ini sebagaimana wudunya kita. Taib. kalau kita itu berwudu salat zuhur sampai asar dalam keadaan kita belum batal, ya belum berhadas, maka demikian pula tayamum yang kita lakukan sama seperti wudu. Kenapa? Karena tayamum ini merupakan ganti dari wudu. Dengan syarat apa? Kita tidak menemukan air. Tayyib. Ini kata beliau. Maka kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, "Falau tayammamal insan wa huwa musafirun wa laisa indahu ma'un wa tayammama di salatil zuhri masalan." Kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin, kalau seandainya ada seseorang yang dia itu adalah seorang musafir, nah, seseorang yang melakukan perjalanan, musafir, dalam keadaan dia tidak memiliki air, tidak ada di sisinya air, nah, maka tatkala itu dia bertayamum untuk mengerjakan sholat zuhur contohnya. Kata beliau, ya, seorang musafir, seorang melakukan perjalanan, dia enam tidak menemukan air, tiba waktu sholat zuhur, maka dia bertayamum. Ini kata beliau contohnya. Wa baqiya lam yuhdith ila al-isha fa innahu la yalzamahu i'adatu tayamum. Kata beliau, dan demikian terus keadaan dia, nah, dia bertayamum di waktu sholat zuhur tadi terus sampai sholat isya dalam keadaan tayamum dia belum batal. Ya, setelah dia bertayamum di waktu zuhur tadi, dia belum batal, nah, belum berhadas. Maka kata beliau Asy-Syaikh Utsaimin, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk mengulangi kembali tayamumnya. Yani dia masih dihukumi dalam keadaan suci. Naam, sebagaimana kita berwudu. Baik. Li'anna tayammuma la yubtilu bi khuruj la yubtilu bi khurujil waqt. Karena yang namanya tayammum ini tidaklah batal, kata beliau, dengan keluarnya waktu. Ya, maknanya ialah kalau kita naam salat zuhur dengan menggunakan tayammum dikarenakan tidak menemukan air, naam, maka setelah selesai salat zuhur, ini bukan berarti tayamum kita batal ketika kita masuk waktu asar. Naam. Namun tetap kita masih dalam keadaan suci. Tayyib. Li'anna taharatun syari'atun. Ya, dikarenakan yang demikian ini merupakan syariat sebagaimana wudu. Naam. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan juga tangan-tangan kalian dengannya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan bagi kalian sesuatu yang memberatkan. Yani Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersuci menggunakan tanah atau debu. Naam, yang mana hal ini adalah sesuatu yang bukan berarti Allah itu menginginkan sesuatu yang memberatkan bagi kita. Namun walakin yuridu liyutahhirakum, agar Allah Subhanahu wa taala mensucikan kita. Naam, ini merupakan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tatkala seorang hamba dia tidak bisa naam bersuci menggunakan air, naam, maka cukup dengan menggunakan debu. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, "Fabayyana Allahu anna taharata at-tayammum taharatun." Di dalam ayat ini, surat Al-Maidah ayat yang ke-6 yang kita baca tadi barusan, kata beliau, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya bersuci menggunakan tayammum ini merupakan sesuatu yang disebut juga dengan taharah. Naam. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tayammum ini sama dengan wudu. ya, apa-apa yang menjadikan batal wudu seseorang, maka itu pula menjadikan batal tayamum seseorang. 6. Dan juga tayamum ini menjadi batal manakala telah ditemukan air. Namun apabila seseorang dia itu bertayamum dan tidak menemukan air dan dia belum mengalami hadas, 6, dia tetap berada dalam keadaan suci walaupun telah keluar waktu salat yang satu dengan berikutnya. 6, sebagaimana wudu yang dia lakukan pada salat yang dia kerjakan. Baik. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan bagiku bumi ini, ya, masjidan, tempat untuk sujud, yakni tempat untuk salat dengannya. 6, wa tahuran, dan sesuatu yang bisa mensucikan. 6, ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwasanya yang namanya tayamum ini juga merupakan suatu bentuk taharah. 6, sebagaimana berwudu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadis tersebut. Kata Nabi SAW, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ini bagiku tempat bisa dikerjakan salat padanya, di mana salat padanya, dan juga tanahnya bisa digunakan sebagai sesuatu yang mensucikan dengan kita bertayamum. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalatu falyusalli. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapapun dari umatku ini yang dia mendapati waktu salat, maka hendaklah dia salat, yakni dimanapun kita berada di bumi ini. 6, mau di hutan kah, di daerah lain, tempat lain, dimanapun kita berada, maka tatkala tiba waktu salat, kita diperbolehkan salat di tempat tersebut. 6, berbeda dengan orang-orang terdahulu. 6, mereka tidak bisa beribadah kecuali tempat ibadah mereka. Namun di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada umatnya, yaitu di manakala tiba waktu salat dan dimanapun mereka berada, mereka bisa mengerjakan salat tersebut. Baik. Wa fi haditsin akhar, di dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. 6, maka barang siapapun yang tiba waktu salat padanya dimanapun dia berada, maka dia bisa mengerjakan salat. 6, dan juga bisa bersuci dengan tanah tersebut, yakni falyatathahhir wa liyusalli, hendaknya dia bersuci dan dia mengerjakan salat. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. 6, salah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini, 6, sesuatu yang bisa mensucikan, yakni bisa bertaharah dengannya, dan juga seseorang bisa mengerjakan salat dimanapun dia berada. Thayyib. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, hada min al-asya'il muhimmati fil iqamati shalah al-muhafazatu ala at-tahara. Perkara ini, yakni berwudu dan juga bertayamum, kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ini merupakan perkara-perkara yang paling penting yang juga menentukan tegaknya salat seseorang. 6, yaitu dengan seseorang al-muhafazatu ala taharah, dengan dia senantiasa menjaga taharahnya dia. Baik, kesucian dia. 6, ini diantara menjadikan tegaknya salat seorang hamba dengan cara dia memperhatikan kesucian, ya, dalam salatnya tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, wa alam anna minal muhafazati ala taharah izalatun najasati min thawbika wa badanika wa musallaka alladhi tusalli alaihi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ketahuilah bahwasanya di antara bentuk ya penjagaan seseorang terhadap taharahnya dia, kesucian dia di dalam salatnya ialah izalatun najasa, dengan dia menghilangkan najis min thawbi dari pakaiannya dan juga badannya dan juga tempat salatnya yang dia salat di tempat tersebut. Ini tiga perkara yang harus diperhatikan oleh seseorang tatkala dia mengerjakan salat. Ya, hendaknya dia mengerjakan salat, dia memperhatikan pakaiannya. Pakaiannya itu harus bersih dari yang namanya najis. Kemudian anggota badannya harus bersih juga dari yang namanya najis. Dan yang ketiga ialah tempat yang dia gunakan untuk sholat padanya. Ini harus tempat yang bersih, dalam artian bersih dari najis. Naam. Maka kata beliau, fala budda min at-taharati fi hadhihi al-mawadi' ats-tsalats, al-badan was-tsaub wal-musalla. Maka harus ada yang namanya bersuci dari ketiga perkara ini ketika seseorang dia ingin mengerjakan salat. Ya. Harus bersih pakaiannya, anggota tubuhnya, dan juga tempat yang dia gunakan untuk mengerjakan salat padanya. Ini harus diperhatikan oleh seseorang tatkala dia hendak mengerjakan salat. Ini masyarakat muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, di antara bentuk ya penjagaan seorang hamba terhadap kesuciannya di dalam salat. Naam, dengan cara dia memperhatikan kesucian pakaiannya, badannya, dan juga tempat yang dia gunakan untuk mengerjakan salat padanya. Kemudian beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan satu persatu dari tiga perkara tersebut, yakni memperhatikan kesucian badan, pakaian, dan tempat salat. Beliau sebutkan beserta dalilnya. Naam. Adapun yang pertama, kata beliau, amma tsaub, adapun kesucian pakaian yang harus diperhatikan oleh seseorang yang hendak mengerjakan salat, fadalilu, dalilnya ialah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara an-nisa allati yusallina fi thiyabihin wa hunna yahudna bihadhihi thiyab an tuzila al-mar'atu ad-dama alladhi asabaha min al-hayd min thawbiha. Di antara dalil yang menjelaskan kepada kita untuk kita membersihkan atau memperhatikan kesucian pakaian kita ketika kita ingin mengerjakan salat ialah hadis yang berkaitan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita yang mana mereka salat dengan pakaian mereka yang mereka haid dengannya. Naam. Naam. Ini masyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti menunjukkan kepada kita ya mereka tidak bisa mengganti pakaian. Naam. Justru sebaliknya, hal ini menjelaskan kepada kita tentang keadaan orang-orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita di zaman sekarang. Para sahabat, begitu pula para sahabat yang lainnya, mereka adalah orang-orang fuqara wal masakin. Naam. Maka muncullah yang demikian ini, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita perintah kepada sebagian para sahabat atau para sahabiat untuk mereka memperhatikan pakaian mereka ketika salat. Jangan sampai pakaian yang mereka haid dengannya itu mereka lupa membersihkannya atau tersisa darah haid ketika mereka mengerjakan salat dengan pakaian tersebut. Ini dikarenakan mereka adalah orang-orang yang miskin. Ya. Taib. Hadis yang menjelaskan kepada kita atau hadis ini kata Syaikhul Muslimin merupakan dalil di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum wanita para sahabiat yang mereka apabila ingin mengerjakan salat hendaknya memperhatikan pakaian mereka yang mereka haid dengannya. 6. Untuk mereka menghilangkan darah tersebut dari pakaiannya tatkala mereka ingin mengerjakan salat. Tahukkuhu bi dhufriha thumma taqrusuhu bi asabi'iha al-ibham wa sababa thumma taghsiluhu. Di mana mereka diperintahkan untuk membersihkan pakaian tersebut dengan cara dibersihkan di apa namanya? Dikeruk atau apa semisalnya dengan itu dibersihkan darah tersebut, dicuci ya. 6 baru bisa digunakan salat dengannya. Taib. Walamma shalla dhata yawmin bi ashabihi wa alayhi ni'aluhu khala'ana alayhi fa khala'an nasu ni'alahum. Taib. Kisah yang pertama tadi menjelaskan kepada kita dalil bahwasanya tatkala seseorang ingin mengerjakan salat harus memperhatikan kesucian pakaiannya. 6. Kemudian kisah yang selanjutnya ini kata beliau suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Beliau melepaskan sandalnya. 6. Fa khala an-nasu li'alahum. Maka para sahabat yang berada di belakang beliau yang menjadi makmum mereka ikut melepaskan sandal mereka. 6. Dan hadis ini pula, kisah ini pula kaum muslimin menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah salat menggunakan sandal. Bahkan datang hadis secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan khaliful yahuda wan nasara fa innahum la yusalluna fi ni'alihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selisihlah oleh kalian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kenapa? Karena mereka tidak beribadah menggunakan sandal. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita salat adalah menggunakan sandal. Ini di zaman beliau. 6. Adapun di zaman kita ketika kita ingin menerapkan yang demikian ini maka kita harus memperhatikan sandal yang kita gunakan pula. 6. Dan memberitahukan orang-orang yang ada di masjid tempat kita salat di situ tentang sunnah ini. 6. Al-muhim salat menggunakan sandal ini merupakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Yang juga diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka kata Syaikh bin Utsaimin suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat bersama para sahabat, beliau melepaskan sandal beliau. Kemudian para sahabat yang ada di belakang beliau ikut melepaskan sandal mereka. Falamma sallama sa'alahum limadha khala'u ni'alahum. Tatkala selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai, kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, "Kenapa kalian melepaskan sandal-sandal kalian?" Qalu, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka mengatakan, "Ra'ainaka khala'ta na'alayka, fa khala'na ni'alana." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tadi melihat engkau dalam salat melepaskan sandalmu, maka kami pun ikut melepaskan sandal kami. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun mengatakan, "Inna Jibrila atani fa akhbarani anna fiha anna fihima qadaran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ketika aku salat tadi, malaikat Jibril alaihi salam mendatangiku, datang kepadaku dan dia mengkhabarkan kepadaku bahwasanya pada sendal yang aku gunakan itu terdapat kotoran. 6. Ini diantara sebab kenapa Nabi SAW ketika beliau sholat beliau melepaskan sendal yang beliau gunakan. Kenapa? Ternyata ada kotoran di bawahnya. Maka kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, fadalla hadza ala annahu la budda min ijtinabin najasati fil malbus. Ya. Maka dua kisah ini, dua hadis ini menjelaskan kepada kita kata Syaikh Ibnu Utsaimin, sepantasnya atau seharusnya bagi seseorang untuk dia menjauhi perkara-perkara najis dari apa yang dia gunakan. Ya, jangan sampai pakaian kita itu terdapat najis padanya. 6. Atau sarung kita, kolansua kita, atau sendal kita, jangan sampai ada najis padanya. Apa, terlebih lagi apabila kita ingin mengerjakan sholat, maka harus bersih dari semua itu. 6. Ini perkara yang pertama, dua dalil adillah yang menjelaskan kepada kita. 6. Bagi seseorang yang ingin mengerjakan sholat, untuk dia memperhatikan kesucian pakaiannya. Taib. Masyarul muslimat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Dan masih ada lagi ya dua permasalahan dalil berkaitan dengan seseorang yang harus dia perhatikan dalam salatnya, ialah tempat naam dan juga badan dari perkara-perkara najis, yang insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Naktafi ila huna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.